Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada bagian terakhir dari kajian daurah kita yang bisa sampai saya sampaikan pada waktu ini, pembahasan terkait salah satu amalan besar besar dari sisi manfaatnya, besar dari sisi keutamaannya, dan di waktu yang sama dia besar karena besar tantangannya, yaitu amalan tarbiyat abna'ina, pendidikan untuk anak-anak kita. Topik ini tidak boleh bosan-bosan disampaikannya. Tidak boleh jemu untuk terus diingatkan. As-salafiyin tentangnya. Amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allam. Orang paling mulia di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, yakni kepada orang lain. Belajar Al-Qur'an mulai dari cara membacanya, memahami makna-maknanya, mempelajari tafsir dan kandungan hukum yang ada padanya, sekaligus mengajarkan kepada pihak lain dari sisi-sisi yang sudah disebutkan tadi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ta'allama wa'allama. Dalam bahasa kita disilakan kegiatan belajar dan mengajar. KBM. Hadis ini mengandung keutamaan KBM. Kegiatan belajar mengajar. Tentu kita akan merasakan bahwa ini tidak hanya sekedar fadilah, tidak sekedar mengandung nilai keutamaan, tapi sebuah kewajiban. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wahlikum nara. Wahai orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Tentu membentenginya bukan dengan menjadikan badan mereka sehat, kuat, perkasa untuk bisa melawan api neraka. Atau kita membuat benteng tembok perkasa yang besar untuk membentengi kita dan anak istri kita dari panasnya api neraka. Bukan itu. Yang dimaksud adalah membentengi diri kita dan keluarga kita dari segala sebab-sebab yang akan menyeret kita dan keluarga kita kepada api neraka. Di antara sebabnya adalah penyimpangan akidah. Maka kita harus membentengi diri kita, anak kita, istri kita dari penyimpangan akidah, iman yang dapat merusak, menggerogoti, melumpuhkan iman dan akidah. Itu juga di antara sebab seorang masuk ke dalam an-nar adalah tidak beribadah dengan baik dan benar. Bisa karena salah dalam caranya, atau bisa dikarenakan hawa nafsu yang mencegah dia melakukan ibadah. Maka kita wajib untuk mengajarkan, membenahi, membentengi kita dan keluarga kita. Di antara yang menyeret seseorang ke dalam an-nar adalah al-akhlak sayyi'ah. Akhlak yang jelek, lisannya, budi pekertinya jelek. Dalam bergaul, dalam bertetangga, dalam berumah tangga, dalam berjual beli dan yang lainnya. Akhlak-akhlak sekian dalil pada masing-masingnya ini tadi. Sekian nas syar'i pada masing-masingnya tadi tentang iman, apa saja yang bisa menyeret seseorang ke dalam an-nar. Akidah, apa saja yang membahayakan seseorang ketika salah dia dan akan masuk ke dalam an-nar. Tentang ibadah, apa saja tentang akhlak. Ikhwani fiddin azzani Allah yakum. Pendidikan anak-anak kita merupakan tanggung jawab kedua orang tua, pertama dan utama. Penting untuk disadarkan kepada kita semuanya bahwa pendidikan putra-putri kita adalah tanggung jawab besar yang ada di pundak kita masing-masing. Ayah dan ibu, abi dan ummi. Bukan tanggung jawab pondok pesantren. Bukan tanggung jawab ma'had. Bukan. Pada tanggung jawab pertama dan utama. Karena ayat tadi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dijelaskan oleh mufassirin ayat ini, Allah memanggil, memberlakukan syariat kepada para orang tua, terkhusus ayah, kemudian ibu. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrajulu ra'in an ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ula an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah penanggung jawab sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tentang tanggung jawabnya tadi. Maka seorang pria pemimpin rumah tangga adalah penanggung jawab terkait rumah tangganya, anak istrinya. Akan ditanya dia, kenapa istrimu punya ada keyakinan khurafat? Kamu tidak tahu? Atau kamu tahu dibiarkan? Dua-duanya salah kita. Kalau tidak tahu berarti kita enggak pernah memeriksa keyakinan-keyakinan dan akidah istri. Melalui dialog, melalui tanya jawab, melalui pantauan dalam ucapan-ucapannya, bacaan-bacaannya, hubungannya dengan siapa berkawan, gak pernah mau tahu dia. Sehingga dia gak tahu bahwa ternyata pada istrinya ada keyakinan khurafat. Suami rajin belajar ta'lim, tapi istri di rumah masih ada was-was kalau dia melihat seekor burung tertentu. Ya was-was, takut ada sesuatu, jangan-jangan akan ada yang sakit, jangan-jangan akan ada musibah. Tatayur. Haram hukumnya. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar, tergantung sejauh mana keyakinan dia. Sebagaimana sering dibahas dalam kitab Tauhid dan pembahasan tentang Tauhid. Suami gak mau tahu. Padahal Allah mengatakan, ku anfusakum ahlikum nar. Padahal Nabi mengatakan, ar-rajulu ra'in an ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyati. Anda sebagai pemimpin rumah tangga, yang Allah katakan ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Ar-rijal, para suami itu adalah pemimpin, penanggung jawab, pembina terhadap an-nisa, para istri. Perhatikan baik-baik ayat-ayat ini dan hadis-hadis yang kita dengarkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang suami tidak tahu ternyata istrinya memiliki bacaan-bacaan melalui artikel-artikel yang beredar yang mengandung paham-paham Mu'tazilah atau ke Qadariyah atau ke Syiah atau ke Khawarij. Masuk aja artikel ke HP istri tanpa dia mau tahu apa artikel yang masuk ke sana. Mana tanggung jawab Anda sebagai pemimpin rumah tangga? Tidak takutkah Anda kepada Allah? Periksa, tanya, teliti, koreksi. Apa yang menjadi bahan bacaan istri? Suami ternyata tidak tahu bahwa banyak praktek ibadah istri, praktek ibadahnya, dia gak tahu si istri bagaimana hukum-hukum terkait ibadah yang dia lakukan. Dia tidak tahu ternyata ada beberapa praktek ibadah istri yang salah, fatal lagi. Si suami hanya sibuk cari uang, berdagang, berkebun, bertani, sibuk aja. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Begitu juga dalam akhlak istri. Akhlak dia, lisannya, perangainya, tanggung jawab suami untuk mendidiknya. Punya istri suka menghubungkan tali silaturahmi. Punya istri suka lisannya mencela orang lain terhadap sesama ummahat, terhadap sesama nisa. Istri akhlaknya dalam terkait hak-hak orang lain, tidak suka memenuhi hak orang lain, menunaikan hak orang lain, baik materi ataukah harga diri. Antum atau kita sebagai suami, kita semuanya bertanggung jawab. Mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak kemungkaran terjadi? Kemungkaran akidah ataukah kemungkaran manhaj, kemungkaran ibadah, kemungkaran akhlak pada istri-istri dalam rumah tangga disebabkan kelalaian para suami. Ngentengkan suaminya, menganggap kecil. Banyak kemungkaran, memalukan sebagian yang itu disebutkan. Sekarang mulai bermunculan para suami-suami yang sudah tidak lagi punya cemburu. Ada yang punya cemburu tapi ekstrim, tidak terukur. Ekstrim. Tapi tidak sedikit yang sudah enggak punya cemburu. Enggak cemburu dia. Banyak kasus, peristiwa, permasalahan yang dia menganggap kecil. Meremehkan, menganggap ringan. Sering disebutkan contoh, misal dengan zaman yang modern seperti ini, apa yang namanya alat komunikasi HP, sekarang sudah gak lumrah, bukan zamannya seorang gak pegang HP. Walaupun pedagang tahu, pedagang tempe, pedagang es harus pegang HP. Tak luput pula para istri kita. Ya sudah, suatu kebutuhan katanya. Tapi tidak akan antum khawatir bahwa dengan alat ini akan memberi peluang kepada istri kita untuk kontak dan berhubungan dengan yang lebih luas. Di waktu dengan dan cara yang antum gak bisa memantaunya. Sekali lagi, telah terjadi banyak hal memalukan. Malu untuk disebutkan. Saya pikir antum faham insyaallah. Maka antum wajib untuk mengontrol apa yang ada di hati istri. Dengan siapa dia berkawan? Kawan-kawan dia berkontak ini, kawan-kawan yang salihat, yang selalu mengajarkan kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar antar sesama kawannya, atau justru yang mengajak kepada kemungkaran. Ayo kita hari Jumat makan bakso bareng-bareng yuk di rumahnya Ummu Fulan. Nanti harus tahu, makan bakso bareng-bareng siapa saja ini? Dengan siapa istri saya berkawan? Sesampainya di sana, makan bakso atau acara makan bakso hanya media saja untuk adu domba, bangga membanggakan, tafakhur, ya, saling menunjukkan kelebihan-kelebihannya, baik materi ataukah yang lainnya. Hanya jadi media makan bakso itu untuk menghibai, mengadu domba, namimah. Kita sebagai suami bertanggung jawab. Datang dari mana tadi? Ya Umma Fulan, dari mana? Apa saja yang dibicarakan di sana? Nah, anu Abu Fulan, saya minta izin mau makan bakso. Enggak ingin kamu baca Al-Quran. Enggak ingin kamu sekarang berzikir kepada Allah di sore hari ini. Dan kita baca sama-sama bab, salah satu bab dalam kitab Tauhid. Enggak enak, nanti aku dianggap sebagai ummahat yang tertutup. Enggak apa-apa tertutup. Kenapa? Memang ummahat itu Allah mengatakan, waqarna fi buyutikunna. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian yang memang ditutup. Semakin tertutup seorang wanita, semakin baik. Nah, Anu, aku minta izin mau menghadiri taklim kitab Umdatul Ahkam atau kitab Barakallahu Fikum Usulul Thalatsah. Oh, silakan. Aku antar, yuk. Ada kesempatan mengantar istri. Cemburu dia, enggak ingin dia membiarkan istrinya berjalan sendiri selama dia masih ada kesempatan. Baik ditemani berjalan atau naik motor atau naik mobil. Saya enggak rela istri saya jalan di sana. Kenapa kok enggak rela kamu? Saya sendiri kadang-kadang ada fitnah wanita jalan, anak terfitnah. Maka saya cemburu istri saya ditonton orang. Nih, suami, benar-benar suami. Ayo saya antar kamu, wahai istriku. Ini contoh yang mungkin dianggap kecil oleh banyak pihak. Antar. Selama antum punya kesempatan, diupayakan. Enggak bisa, ya sudah, tawakal. Usahakan, wahai istriku, bersama berapa umahat, jangan jalan sendiri ya. Kenapa sih Ustaz sampai sejauh itu? Ya mungkin karena berita yang sampai kantum enggak sejauh yang sampai kepada saya. An-nisa, kata Nabi, naqisatu aqlin wa din. Lemah cara berpikirnya dalam menimbang maslahat, mafsadah. Sering dalam menimbang dan mengambil keputusan atau bersikap emosional, itu wanita. Kalau laki-laki jangan emosional, itu sifatnya wanita. Jernih, itu laki-laki. Menimbang, sportif. Itu pemimpin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Maka penting para suami menyadari masalah ini. Periksa HP istri. Buka. Tolong bukakan. Oh, ini ada passwordnya. Bukakan. Aku ingin tahu passwordnya. Silakan kamu pakai password untuk orang lain, untuk anak-anak kita. Kalau ke aku, suamimu, gak boleh password-passwordan. Nah, berapa password? Jangan bilang, tolong bukakan, enggak. Berapa passwordnya? Mana passwordnya? Tunjukin enggak. Ini rumahku, ini tanggung jawabku. Ini akan berlanjut sampai di hadapan Allah nanti. Enggak, jangan ini saja. Kenapa jangan? Kenapa aku tidak boleh tahu? Ada foto-foto temanmu? Ya, haram bagi aku melihatnya, tapi aku tidak rela ada di HP-mu. Ya kan, HP ini aku beli sendiri. Oh, beli sendiri. Nih aku banting sekarang, aku ganti. Nah, kalau sudah seperti itu berarti istri ini tidak menghargai suami. Dia sudah sombong terhadap suami. Kalau sudah seperti itu, mentang-mentang beli sendiri. Ini pemberian pamanku, ini pemberian ayahku. Ya silakan, HP-nya punya kamu. Tapi isinya aku yang periksa. Wajib. Sebagaimana suami atau seorang istri tidak diizinkan dalam syariat, diharamkan dalam syariat memasukkan seseorang ke rumah suami yang suami tidak ridho orang tersebut masuk ke rumahnya. Nggak boleh istri memasuk. Sama juga memasukkan orang-orang yang suami tidak ridho ke dalam hati. Ayuhal ikhwah, telah terjadi kerusakan-kerusakan yang memalukan. Ayyuhal ikhwa, kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Kunu rijalan. Jadilah kalian rijal. Dan kepada para ummahat yang masih menginginkan menjadi seorang imra'ah salihah, yang masih menginginkan mendapatkan ridha Allah dan disediakan rumah di jannahnya, taatlah kalian kepada suami-suami kalian. Jangan kalian, wahai ummahat, sombong sedikit pun kepada suami. Ingat, Nabi mengatakan, Inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan penduduk an-nar adalah dari kaum wanita. Kenapa? Karena wanita itu suka mengingkari kebaikan suami. Sekali suami berbuat salah menurut dia, habis kebaikannya. Cemberut, merengut, gak mau makan bersama. Suami makan, masuk ke kamar dia, apa haknya kamu? Suami itu loh, dalam menghajar kamu, hajar, boikot istri itu disyariatkan dalam Islam. Dalam surat An-Nisa, Allah sebutkan, di antara hak-hak suami, menghajar, memboikot istri yang menentang suami. Bersama itu dibimbing dalam sunnah, bahwa suami dalam menghajar istri gak boleh sampai keluar kamar, apalagi keluar rumah. Cukup di kamar balik, gak diajak bicara, menghadap berlawanan. Istri yang takut kepada Allah, istri yang tawadu, istri yang tahu bahwa suami, Rasulullah itu mengatakan tentang suami, Unduri anti minhu, fa innahu jannatuki au naruki. Perhatikan dan teliti, koreksi ulang, wahai wanita, sikap kamu terhadap suamimu, karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Istri yang mendengar hadis ini, punya iman, dia akan takut. Ya, ini suami memang manusia, dia lemah, tapi Allah penciptanya enggak lemah. Jangan sombong terhadap suami, wahai wanita. Suami itu adalah jannah kamu atau neraka kamu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Berkeringat kening kita, gemetar kita mendengarkan berita-berita dan kasus-kasus yang terjadi. Malu kita, malu, malu, malu. Banyak kejadian sebabnya adalah suami-suami yang meringankan atau meremehkan masalah. Para istri, jadilah kalian orang-orang yang justru menguatkan iman suami. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah tangga kamu. Dengan cara yang hikmah, dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang penuh dengan rendah hati. Berbicara dengan suami, bukan Anda berbicara dengan kawan. Sampaikan dengan nada yang lembut, dengan kata-kata yang indah. Sampaikan dengan dalil atau dasar yang ilmiah, sopan. Tidak jarang suami yang mengeluh, curhat kepada asatidah. Saya Ustaz jadi gak betah di rumah. Kenapa? Ya, istri saya Masya Allah, lisannya Ustaz. mudah sekali marah, mudah sekali mencerca. Saya gak betah di rumah. Padahal diantara hikmah perkawinan, hikmah pernikahan, Allah berkatakan, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan as-sakinah, rasa tenteram ketika kalian kembali bertemu, pulang ke rumah. Pulang ke rumah suasana panas. Mana ketenteraman itu? Kenapa? Karena istri egois. Istri banyak tuntutan. Istri sedikit aja suaminya lupa. Suatu permasalahan, lalai manusia. Bukannya sebagai istri yang afina anin nas, yang Allah sebut dalam Al-Quran, suka memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Termasuk, tidak pula termasuk orang-orang yang Allah katakan al-kadhibin al-ghaidha, yang meredam amarahnya saat ada potensi yang memancing amarahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, pendidikan itu sulit berhasil kalau tidak ada pembenahan dari posisi paling dasar, yaitu rumah tangga. Ini topik kita apa? Tentang pendidikan putra-putri. Perlu diketahui, wahai saudaraku, bahwa pendidikan anak-anak itu yang tadi saya katakan, tanggung jawab pertama dan utama ada di pundak kedua orang tua, bukan berada di pondok pesantren. Pondok pesantren statusnya hanyalah berta'awun. Melihat anak-anak teman-teman ini butuh pendidikan di atas tauhid dan sunnah, maka para asatidzah dan pengurus berkomitmen untuk mengadakan pendidikan dalam rangka menjalankan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Itu. Maka masalah berikutnya, ketika antum menyadari bahwa pendidikan itu hukum asalnya tanggung jawab orang tua, maka siap-siaplah antum menjadi pendidik. Saya enggak pernah belajar ilmu tajwid. Bukan itu. Itu nanti ada di pondok. Saya enggak pernah belajar fikih. Bagaimana saya jadi pendidik? Bukan itu. Itu nanti ada di pondok. Iya, saya enggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Iya, gampang itu. Bahasa Arab, qiraah, fikih, nahu, gampang. Yang diharapkan dari antum sebagai orang tua, pertama, keteladanan. Buat anak-anak antum, antum dan istri-istri, kalian wahai ummahat, yang insya Allah kalian menginginkan anak-anak kalian menjadi salihina dan salihat, muti'ina dan muti'at, berilah teladan, contoh. Apa yang anda inginkan, antum inginkan untuk putra putri antum? Anusat, anak ingin menjadi seorang yang tawadhu, akhlaknya baik, ibadahnya rajin. Masalah pinter nomor berikutnya. Tapi dia orang yang suka ta'awun, rendah hati kepada kawan-kawannya, menjaga kehormatannya. Ingin itu? Ya. Mulai dari antum. Suami dan istri, ayah dan ibu, abi dan ummi. pulang ke rumah sang anak melihat Abi membaca Al-Quran. Pulang ke rumah sang putri melihat Ummi berzikir di waktu pagi dan petang. Kemudian membaca Al-Quran. Melihat Abi membaca buku. Melihat Ummi mendengarkan audio kajian tauhid, akidah, fikih, akhlak. Tidak kemudian sang anak pulang ke rumah dapatin Abi sedang telpon urusan bisnisnya. Sebentar lagi gurguro, sebentar lagi berangkat futsal, sebentar lagi main badminton, sebentar lagi. Si anak melihat, siapa contohku? Siapa uswahku? Siapa uswahku? Contoh teladanku ini siapa? Sang anak bertanya dalam hatinya. Dan akan terjawab dengan perbuatan. Pertanyaan anak tersebut dalam jiwanya. Si putri juga pulang. Atau si putra juga pulang ke rumah mendapatkan Ummi. Hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Telepon sana ngerumpi, telepon sana riba. Telepon sana hanya ketawa ngakak-ngakak saja Ummi. Ummi hanya berbicara tentang model baju, model hiasan ini, model itu. Didengar oleh anak, dilihat walaupun sang anak sambil tiduran, sambil bermain, tapi dia mendengar. Inilah keteladanan di rumah dia. Nggak ada uswah hasanah. Benar, antum dan istri di rumah menginginkan anak antum menjadi salihin dan salihat, benar. Atau itu hanya sebuah kedustaan saja? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Anak pulang ke rumah mendapatkan Abi hanya sibuk dengan HP-nya. Anak datang, assalamualaikum. Salam. Nah, Ummi juga demikian. Hancur pendidikan. Jangan antum anggap remeh loh masalah apa yang namanya sekarang ini dengan alat-alat media sosial. Jangan antum anggap remeh, banyak rumah tangga hancur. Pertengkaran-pertengkaran terjadi di rumah tangga, ketersinggungan. Ketersinggungan ini yang saya sebut yang ringan-ringan. Ini alat menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Faham, antum? Anak dengan ayahnya, anak dengan ibunya, suami dengan istrinya. Dekat di dalam satu rumah. Duduk sama-sama di meja makan. Tapi yang ini menghadap ke barat, yang itu menghadap ke timur. Temannya yang ini ada di Jakarta, yang satu ada di Irian Jaya. Dekat tapi jauh. Yang jauh didekatkan, ini alat. Ya, kalau yang jauh didekatkan itu ilmu. Mendengarkan muhadharah ustaz dalam daurah di Jakarta. Didengarkan dari kendari jauh, didekatkan, tapi ilmu. Kalau ternyata bukan itu. Oh enggak, saat istri saya hanya membantu berdagang online kok. Ingin dengar cerita atau antum mungkin sudah lebih banyak ceritanya. Bagaimana terjadi perceraian suami istri bermula dari perdagangan online? Antum gak cemburu? Istri antum telpon-menelpon dengan pria? Gak cemburu? Bukan rijal antum. Bukan rijal. Kalau gak cemburu, istri antum browsing. Ya. Ternyata yang dihubungi seorang pria, di awal pertemuannya murni urusan bisnis. Di awal SMS atau WA-nya murni urusan tawar-menawar dagangan. Berlanjut, berlanjut, berlanjut. Pada mulai masuk di hatinya. Baik pria ini. Dia lesopan. Dia jujur dalam tawar-menawar. Sekali ketagihan dia ingin membeli barang lagi. Buka lagi alamat itu. Dua kali, tiga kali, hancur rumah tangga. Terus si suami sedih. Jangan sedih, antum yang membukakan pintu kepada pria tadi masuk ke rumah. Antum yang mengizinkan. Dan lebih parah kalau pria masuk ke rumahnya si pura sopan, kelihatan orangnya. Mungkin istri antum di dalam enggak akan keluar karena bukan mahramnya katanya. Tapi kalau sudah di online, antum sedang kerja, antum sedang tidur, si istri main. Atau sebaliknya. Si suami juga demikian. Hati-hati. Ini alat sangat-sangat lebih besar mafsadahnya dibandingkan maslahatnya. Hati-hati. Ketika kondisi seperti ini, karena memang sudah terbiasa sekarang keberadaan alat-alat ini tadi di tengah-tengah muslimin, di rumah tangga, sudah suatu yang lumrah. Suatu yang lumrah. Sampai-sampai sekarang pondok-pondok pesantren pun ma'had-ma'had terkenai getahnya. Sangat sulit dan kewalahan mengatasi berbagai efek negatif dan kerusakan yang muncul dari alat ini. Maka ma'had membuat peraturan. Tidak dibenarkan seorang talib atau talibah memegang HP walaupun jadul. Tahu jadul? Ya. Zaman dulu HP masih model bisa dibuat bahan melempar anjing. Ya. Karena murah. Ya, kalau yang mahal kan gak mungkin. Nah. Ma'had mengatakan tidak boleh. Awal mau masuk dipersyaratkan, syarat diterima di ma'had ini, tidak boleh anak antum dibawain HP. Siap? Siap, Ustaz. Wah, memang HP ini anu, Ustaz. Wah, Masya Allah. Masuk, anaknya diterima di pondok. Baru 6 bulan. Tiba-tiba ditemukan anaknya memegang HP. Ditanya oleh ustaz atau musyrif, kok kamu pegang HP? Dari mana dapatnya? Dari abi. Abimu? Iya. Dipanggil abinya. Ini saya temukan HP pada anak antum. Dia mengaku, wallahu alam, bahwa HP ini antum yang memberikan. Benar? Iya ustaz, kesian. Sekedar untuk mengontak ibunya, mungkin dia kangen. Jadi antum berkhianat. Ma'had mempersyaratkan dalam hubungan ta'awun pendidikan untuk anak tidak dibekalin HP. Antum ingkar janji, berkhianat kepada pondok. Kira-kira antum bisa melanjutkan kerjasama ini? Kalau bisa, ahlan wa sahlan, patuin aturan ini. Kalau tidak bisa, ya silakan anak antum diambil lagi dan jangan putus asa. Mungkin saja hidayah anak antum di rumah, bukan di pondok. Pondok tidak mengklaim bahwa hidayah anak antum dan kesolehannya ada di pondok ini. Oh ya, silakan. Cuma kebetulan kami belum bisa bertahun kalau cara antum seperti ini. Senang. Benar anaknya memang yang kedua ini, contoh kedua, gak dibekalin HP ketika di pondok. Tapi saat liburan, pekanan, pulang hari Sabtu atau hari Ahad atau hari Jumat. Atau di saat liburan semester atau tengah semester, pulang ke rumah 3 hari, 5 hari, sepekan. Oleh sang ayah atau ibu dibiarkan anaknya yang putra atau putri ini berinteraksi dengan Android. Berarti tanpa disadari sang ayah dan ibu membiarkan anak ini membuka hubungannya seluas-luasnya dengan dunia. Kira-kira yang ada di Kendari bisa berhubungan gak dengan yang di Los Angeles? Bisa ya? Bisa. Di Kendari, di Nanga-Nanga sini, tapi punya kawan di Los Angeles. Oh, mana mungkin? Kok mana mungkin? Ya sangat mungkin. Gak pakai naik pesawat. Kawannya macam-macam. Wong di Los Angeles, di Kanada. Atau kawan ada di Pulau Gadung, Jakarta. Tempatnya preman. Mungkin? Sangat mungkin dan sudah banyak kejadian. Anak lari dari rumah. Anak terlibat narkoba. Anak jatuh dalam perzinahan. Anak mencuri punya orang. Bermula dari anak mengganggu rumah tangga orang. Bermula dari yang namanya HP Android. Sekali lagi, gak perlu ya saya cerita lebih vulgar lagi ya. Cukup kan? Malu saya berceritanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pendidikan. Butuh keteladanan dari ibu, ayah dan ibu, abi dan ummi. Butuh keteladanan. Mau serius enggak nih? Yakin bahwa antum menginginkan anak antum menjadi anak yang tangguh imannya, tangguh akhlaknya, siap menghadapi tantangan zaman ini. Menjadi du'atus sunnah. Alladzina la yakhafuna fillahi laumata la'im. Tidak pernah takut di jalan agama Allah ini tadi celaan orang-orang yang mencela. Sabar, tabah. Ingin itu? Atau menjadi anak yang cengeng, suka bermaksiat, yang juga akan merepotkan antum sendiri nanti? Tolong, tolong. Jauhkan anak-anak antum dari alat-alat telekomunikasi ini. Jauhkan sejauh-jauhnya. Wahai ayah yang masih punya rasa kasih sayang pada anaknya. Wahai ibu yang masih cinta sama anaknya. Jauhkan terhadap putra dan putri antum. Jauhkan sejauh-jauhnya. Gimana anak tidak mau tergiur dengan alat ini sementara di rumah menyaksikan ibu dengan tanpa ada beban apapun sambil duduk atau di dapur atau di ruang tamu terus main HP Android berhubungan dengan gak tahu siapa. Terus sibuk, tergiur sang anak. Dia dengar cerita dari orang bahwa HP itu bisa dikonekkan ke internet. Nanti di internet itu akan ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Karena saya melihat orang tua yang membiarkan anaknya berinteraksi dengan HP-HP Android, saya lihat ini orang tua yang jahat. Jahat dia. Tidak punya belas kasih. Tidak bertanggung jawab ini orang. Tidak termasuk yang Allah sebutkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Begitu juga seorang ibu yang diam, rela, tidak peduli putra-putrinya memegang alat-alat ini. Saya lihat ini ibu yang enggak punya kasih sayang terhadap putra-putrinya. Bohong, kasih sayang yang bohong itu. Enggak ilmiah itu. Hawa nafsu belaka, bohong-bohong. Allah sudah mengatakan, ku anfusakum wahdikum naro. Bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kamu biarkan anak antum. Anda biarkan anak anda berinteraksi dengan kawan-kawan dan pihak-pihak yang akan merusak akidahnya. Bisa liberal. Sudah terjadi. Seorang anak menjadi liberalis gara-gara ini. Terjadi. Seorang anak menjadi khawarij. Seorang suami datang menemui anak menangis. Istrinya minta cerai. Kenapa? Karena meyakini suaminya telah kafir. Dari mana mulanya? Kok bisa, Pak? Ya, saya biarkan memang dia memegang Android. Dia berinteraksi dengan berbagai pihak. Membaca artikel-artikel yang mengarah kepada pemahaman khawarij. Akidah. Menjadi bagian daripada kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Saya salah, Pak Ustaz. Saya salah, Pak Ustaz. Menangis dia. Sambil membawa anaknya. Anak ini saya selamatkan, Pak Ustaz. Saya sudah kapok. Ini yang keseret ke syubhat. Belum lagi seorang istri yang melarikan diri. Ternyata dia bergabung dengan preman. Menikah dengan preman. Karena kalau di Android ini, preman bisa pakai sorban kan? Siapa yang tahu? Pasang foto orang lain. Nampak orang yang alim. Kontak demi kontak. Perbicaraan demi pembicaraan. Gurauan demi gurauan. Sampai berjanji untuk bertemu. Pertemuan sudah terlanjur jauh. Hancur rumah tangganya. Bermula juga dari alat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Minta tolong. Ma'had pondok pesantren sedang diserang oleh alat-alat ini. Melalui anak-anak didik yang mayoritas orang tuanya, tidak semuanya, mayoritasnya meremehkan dan mengentengkan masalah. Ada memang sebagian yang kecolongan. Memang si anaknya lebih lihai. Ternyata mendapatkan dari jalur lain. Sang ayah, abi, dan umi gak punya Android di rumah. Tapi dia terpengaruh oleh kawannya. Akhirnya dia bisa mendapatkan Android tersebut. Apa yang disaksikan? Apa yang dilihat? Hancur hati kita. Hancur hati kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini pendidikan. Maka, sekali lagi, ma'had adalah sebagai pihak yang terpanggil untuk berta'awun. Tugas ini cukup berat. Tugas seperti ini cukup melelahkan. Terpaksa kadang-kadang sebuah ma'had mengambil keputusan terhadap 1-2 anak untuk dikeluarkan dari ma'had. Kenapa? Karena ma'had punya tanggung jawab melindungi semua. Melindungi semua anak didik. Maka dalam beberapa kondisi, pondok pesantren mengambil keputusan. Setelah melalui proses antum sebagai orang tua, jadilah orang tua yang kooperatif dengan pondok. Kooperatif. Berimanlah kepada takdir. Karena upaya demi upaya sudah dilakukan. Upaya demi upaya sudah diwujudkan. Namun memang syaitan lebih lihai. Kita sebagai muslim beriman kepada takdir. Dalam pengertian, jangan sampai kita bersikap yang gak profesional, kita bersikap gak ilmiah, berlebihan. Atifiyah. Enggak. Harus ilmiah. Begitu juga ayyuhal ikhwah, pendidikan yang cukup berat dan rumit ini membutuhkan dari semua kita adanya kepedulian. Terlepas dari contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, yang semoga dapat membantu kita semua memahami permasalahan. Sudah masuk isya ya. Azan dulu, fadhal. Al-muazzin yuazzin. Tafadhal muadzin. Kita lanjutkan. Sambil lalu kita menjawab beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan, afwan, mohon nasihatnya terkait hukum menitipkan istri atau anak putri pada kendaraan ikhwan lain untuk keperluan pergi taklim. Jawabannya, setidaknya seingat saya sekarang ada 3 contoh musibah yang terjadi gara-gara seperti ini. Setidaknya ini ada 3 contoh musibah terjadi gara-gara titip-menitip untuk berangkat taklim. Kalau suami yang cemburu, cemburu yang positif loh ya, bukan cemburu yang emosional, enggak, positif. Itu mirip, sudahlah, kamu di rumah aja wah istriku, ikutin aja nanti aku carikan rekamannya. Enggak kok, itu cuma banyak umahat yang lainnya, enggak. Aku cemburu kamu ada di situ. Ini suami. Atau istri yang afifah, istri yang afifah, yang selalu berupaya menjaga kehormatan dirinya, gak bakalan mau dia. Oh enggak, maaf. Lu gak apa-apa, yuk naik ini ikut. Nah, suami saya di depan sama sayang istrinya. Anti di belakang berapa umat. Jazakillah khair. Saya di rumah aja. Lu kenapa saya bilang tadi, setidaknya ada 3 contoh nih. Kasus memilukan. Sang suami akhirnya gigit jari. Sedih, nyesel. Maka saya katakan, jangan tinggalkan cara-cara seperti itu. Tinggalkan. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Ada pertanyaan, bagaimana menghadapi atau menyikapi suami yang temperamental, tidak pernah merasa bersalah di dalam rumah, selalu mau menang sendiri, tidak pernah meminta maaf ketika salah, selalu marah, kesiannya. Nah, suka bersedekah di luar tapi di dalam rumah pelit. Nah, gimana nasihatnya? Nasihatnya pertama untuk para suami, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang disebutkan seperti ini memang enggak baik. Nah, ittaqullah. Nah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian, suami terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sikap-sikapnya terhadap istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah manusia terbaik terhadap para istriku. Nah, namun koreksi juga buat ummahat ini. Yang pertama dikatakan tidak pernah merasa bersalah dalam rumah. Memang jangan-jangan dia gak salah, kamu yang salah. Kamu cemburu aja. Ya, tersinggung aja. Gak pernah minta maaf. Kenapa harus menunggu suami minta maaf? Cepat maafkan. Kenapa kamu menunggu suami minta maaf? Kamu sebagai istri yang benar-benar berharap akhirat, yakin suamimu itu adalah jannahmu dan nerakamu, maafkan. Maafkan tidak harus dengan kata-kata. Di dalam hati boleh. Dan sikap. Layanin suami dengan baik. Layaknya seorang istri. Nah, sering bersedekah di luar tapi dalam rumah tangga pelit. Tahu gak kisahnya para sahabat kamu? Bagaimana seorang sahabat kedatangan tamu. Gak ada lagi yang mau disuguhkan kepada tamu. Ya, sampai makanan bayinya pun diserahkan. Ya. Dukung suami kamu bersedekah. Ya, di rumah tangga pelit. Kenapa kamu gak dibeliin mobil? Atau kamu gak diberiin apa? Pelit gimana sih? Kamu sakit gak diobatin? Dosa suami. Kamu sakit dibiarkan? Dosa suami. Babu, bagaimana sikap saya saat maafkan? Gak ingin kamu jadi pemaaf? Kalau kamu bisa memaafkan temanmu, kenapa kamu tidak bisa memaafkan suamimu? Nah, barakallahu fikum. Keluhan-keluhan seperti ini seringnya unsur subjektivitasnya dominan. Sehingga memang kita berdoa semoga Allah perbaiki rumah tangga ini. Allah jaga keharmonisannya. Bagaimana kita menyikapi saudari kita seorang ummahat yang suaminya suka mencela ulama dan para ustadz-ustadz di Indonesia? Enggak usah disalahkan istrinya. Mungkin saja istrinya juga sebenarnya enggak suka terhadap sikap-sikap suaminya. Jangan diperlebar masalahnya. Kenapa istrinya kena getah perbuatan suaminya? Kamu tetap berhubungan baik dengan istri orang yang tadi mencela ulama atau asatidzah. Siapa tahu itu mengokohkan imannya dan manhaj temanmu itu tadi. Kecuali kalau temanmu itu ikut-ikutan menyebarkan fitnah. Aktif mempublis artikel-artikel yang berisi fitnah. Maka saat itu kalau kamu mampu menasehati, nasehatin. Kalau kamu gak mampu, tinggalkan. Jadi kalau sebatas suaminya yang aktif dalam menyebarkan fitnah, jangan istrinya diikut-ikutkan. Jangan menzalimin. Afwan Ustaz, ada sebagian pihak tidak setuju kalau kejadian di Indonesia dikait-kaitkan dengan kejadian di luar negeri. Yakni terkait fitnah yang terjadi sekarang. Wah, ini kan nasionalismenya tinggi nih. Nah. Orang yang berada di atas al-haq, walaupun di ujung bumi yang jauh, Allah mewajibkan kita, syariat ini mewajibkan kita untuk menguatkan dia. Saudara kita yang terdolimi, walaupun berada di ujung negeri yang jauh dari negeri kita, kita dalam syariat ini diwajibkan nusratul mazlum. Bukankah Rasulullah mengatakan, dan ini dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya tadi ada salah satu pembahasan penting dari kitab Majmu' al-Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait pertanyaan ini. Nah, di antara dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam adalah hadis unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudara Anda, baik posisinya sebagai pihak yang terzalimi atau sebagai pihak yang menzalimi. Ya Rasulullah, kita tahu cara menolong orang yang terzalimin. Bagaimana menolong orang yang berbuat kezaliman? Kata Nabi, cegah dia dari berbuat kezaliman. Bagaimana mencegahnya? Menyampaikan langsung kepada orang tersebut bahwa ini yang kamu lakukan adalah kezaliman. Enggak bisa Ustaz, kita bukan ulama. Alhamdulillah ulama sudah menasihatin. Kita apa? Menjelaskan kepada umat bahwa apa yang terjadi ini adalah kezaliman-kezaliman yang jauh dari bimbingan dalil. Syekhul Islam pun menjelaskan masalah ini. Ketika terjadi perselisihan dua hamba, apalagi menisbatkan kepada ilmu, maka kata Syekhul Islam, wajib kita untuk mempelajarinya. Sehingga kita tahu berdasarkan dalil-dalil, yang hak adalah si fulan, yang batil adalah si fulan. Di saat itu kita wajib menolong yang berada di atas al-haq dan meninggalkan yang berada di atas kebatilan. Itu gak bisa lepas begitu saja. Kalau dalam urusan agama. Barakallahu fikum. Jadi gak ada salafi Indonesia, gak ada kaitannya dengan salafi Madinah. Gak ada. Syekh Rabi membantu problemnya kita kok. Kalau Syekh Rabi bilang, wana di Madinah, nah orang Saudi, kamu kan orang Indonesia. Jangan dibawa-bawa problem di Indonesia ke Madinah. Gimana? Hah? Gak benar kan? Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana, mohon nasihat, bagaimana jika organisasi atau ormas-ormas lain mengatakan bahwa salaf itu keras, salaf itu bermudah-mudahan dalam mentahzir orang lain dan bermudah-mudahan membid'atkan sesuatu. Nampaknya orang yang menuduh atau ormas-ormas ini juga bermudah-mudahan mentahzir. Iya kan? Kalau salafi yang sejati, yang benar-benar, enggak bermudah-mudahan. Takut dia mentahdir serampangan. Tapi ketika itu salafi, ketika mendapati kemungkaran, kebid'ahan, kehizbian, jelas-jelas bertabrakan dengan dalil, salafi terdepan di dalam melakukan ingkar mungkar. Nah, barakallahu fikum. Iya, tapi terlalu keras. Gimana sih definisinya keras? Tolong sebutkan. Definisi keras itu apa? Supaya saya tahu. Ya, keras itu sambil marah-marah. Oh, berarti gak boleh marah. Lah, Nabi kita marah dalam beberapa hal. Di rumah tangganya marah. Iya kan? Satu bulan kurang lebih Nabi memboikot istri-istrinya. Nabi marah kepada seorang imam sholat yang membaca bacaan surat yang panjang saat sholat. Akhirnya ada sebagian jamaah yang mengeluh dan sampai beritanya kepada Nabi. Maka Nabi marah sampai sahabat yang meriwayatkannya pun, aku belum pernah melihat Rasulullah marah seperti marahnya pada hari itu. Kesalahannya apa? Sang imam terlalu panjang membacanya. Membaca surat di dalam sholat subuh. Sampai satu orang mengeluh, ya Rasulullah inni la ta'akharu an sholatil fajr lima yakulu bina al-imam. Ya Rasulullah, aku sengaja datang sholat subuhnya terlambat. Karena imam yang sholat mengimami kita terlalu panjang. Maka Rasulullah mengingkari perbuatan itu seraya menyatakan, inna minkum munafirin. Inna minkum munafirin. Sungguh di antara kalian ada orang-orang yang membuat manusia lari dari kebenaran. Barang siapa yang sholat mengimami manusia, mengimami umat, hendaknya diperingan, karena di antara mereka ada yang sudah umur tua, di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang punya kepentingan. Marah Nabi, kata sahabat yang meriwayatkan, aku belum pernah melihat Rasulullah marah seperti marahnya pada hari itu. dan masih lagi sekian peristiwa hadis-hadis yang memberitakan kepada kita marahnya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq marah, Umar bin Khattab marah. Pada permasalahan yang memang harus marah. Permasalahan yang harus lembut, lembut walaupun hukum asalnya adalah kelembutan. Hukum asalnya disampaikan dengan ar-rifqu. Nah, barakallahu fikum. Perlu memang ada sedikit atau penjelasan daurah kajian membacakan hadis-hadis dan kisah-kisah marahnya Rasulullah. Penting ini. Biar Islam tidak dipahami separuh-separuh. Sebagian-sebagian. Nah. Nah, kalau ada seorang tokoh mengatakan bahwa jannah itu tidak hanya khusus untuk orang Islam. Yahudi bisa masuk jannah, Nasara bisa masuk jannah, Martin Luther di jannah, Mahatma Gandhi di jannah. Kira-kira marah gak kita? Harus dong marah. Gak mungkin kita marah. Maaf Pak Ngi, maaf. Itu salah. Ini gak mungkin. Kita mengatakan ini adalah kesesatan. Bahkan ini adalah kekufuran. Karena Allah mengatakan begini dalam Al-Quran. Rasulullah mengatakan begini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian Anda mengatakan Martin Luther yang kafir Kristen itu berada di jannah. Gimana enggak marah kita? Ya harus marah. Nah. Allahumma musta'an. Banyak sekali pertanyaan, namun saya akan mengakhiri majelis ini kembali kepada topik tadi, bahwa sekali lagi masalah pendidikan anak-anak kita, permasalahan besar yang sangat serius. Anak-anak ini akan hidup di masa zaman yang jauh lebih besar tantangannya dan lebih besar fitnahnya dibandingkan kita hidup. Masa kita hidup. Perhitungan di atas kertas melihat perkembangan ini. Dan keumuman hadis Rasul, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minalladhi qabla. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang baru datang ini lebih jelek dibandingkan zaman yang sebelumnya. Kasihan mereka kalau tidak kita siapkan iman, akidah, akhlak, mental mereka sejak sekarang ini. Bagaimana anak-anak kita akan menjadi orang yang tangguh kalau sejak di masa pertumbuhannya ini senang kepada permainan-permainan. Bahkan maksiat-maksiat. Gimana anak kita menjadi orang yang tangguh menghadapi tantangan zamannya kalau kita tidak persiapkan mereka sebagai orang-orang yang senang beribadah, senang berilmu, berbudi pekerti yang baik. Barakallahu fikum. Putri-putri kita juga bagaimana akan tangguh menghadapi fitnah di zamannya kalau dia sudah mulai senang berpacaran, senang kontak kepada lawan jenisnya. Gimana dia akan menjadi orang yang tangguh? Kemudian kita santai-santai saja, tidak peduli terhadap sebab-sebab, sistem-sistem, cara-cara yang membuka peluang kepada kejelekan. Yang dapat merusak akhlak mereka. Kasihan ini anak-anak. Mereka akan menghadapi zaman yang jauh lebih berat dari kita illa yasha Allah. Kasihan. Mereka-mereka ini. Kita harus menguras tenaga kita, pikiran kita, materi kita, waktu kita untuk mereka. Bukan main-main ini. Maka sekali lagi, Kami memohon kepada semua pihak, apa yang terjadi di antara antum, di antara ummahat, ketidaknyamanan hubungan, terganggunya perkawanan karena ketersinggungan-ketersinggungan, baik dalam bidang muamalah atau saudaranya salah berucap, salah berbicara, atau yang lainnya, cepat selesaikan. Gak ada waktu kita ribut-ribut. Gak ada waktu kita masih bermusuhan, gak ada. Antum sebagai para suami, para pimpinan rumah tangga, harus memeriksa dan mengevaluasi, mengontrol hubungan istri antum dengan kawan-kawannya. Para ummahat, ittaqinallah. Jangan sampai kalian menjadi sebab lemahnya iman suami-suami kalian. Jangan sampai kalian menjadi sebab bermusuhannya suami kalian dengan kawan-kawannya. Kalau datang suami anda, suami kalian mengeluhkan tentang kawannya, coba tenangkan dengan ilmiah, dengan waktu yang tepat, bahasa yang sopan. Jangan malah anda sebagai istri memanas-manasi suasana. Banyak hubungan suami-suami yang retak dan terganggu, permusuhan terjadi gara-gara para istri. Dan sangat disayangkan di sisi lain, para suami kok mudah ya terprovokasi oleh naqisatu aqlin wa din. Kenapa ya kok para suami mudah terprovokasi dan terkontaminasi oleh yang Rasulullah kabarkan ini, naqisatu aqlin wa din. Wanita itu lemah cara berpikirnya, emosional dalam menimbang sesuatu, dan lemah imannya. Nah kalau pimpinan rumah tangganya mudah terkontaminasi oleh istri, gak jadi kawam. Maka bimbing. Nah, itu loh mas, itu loh bi, itu loh pak, anu istrinya pak fulan itu tadi gini di pondok, tadi gini di taklim. Ya sudah, kamu bisa nasehatin gak? Bisa gak nasehatin? Ya gak bisa. Ya sudah, kalau gitu kamu tulis tulisan. Ya. Nasehatin dia pertulisan kalau perlisan gak bisa. Oh sudah, jangan nanti masalah. Ya sampaikan nanti melalui pertanyaan kepada ustaz, biar ustaz yang menasehati. Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Bukan sang suami, oh iya memang itu sama, suaminya juga gitu. Hancur rumah tangga. Hancur rumah tangga. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyakum, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Kita banyak-banyak berdoa, semoga Allah melindungi salafiyin, semoga Allah memberkahi pendidikan salafiyin, Allah lahirkan dari pendidikan ini manusia-manusia da'i-da'i yang tangguh imannya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, ibadahnya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati antum, atau ada kesalahan ilmiah dari apa yang saya sampaikan. Sangat besar harapan saya untuk adanya masukan yang membangun, usulan yang membangkitkan semangat. Nah, dan saya ucapkan jazakumullah khair. Wa barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.